warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi perdagangannya cukup menarik di dunia, sekarang saya ajak untuk berdagang dunia akhirat. Dan insya Allah berdagang versi ini zero risk dan high gain. Mungkin selama ini teorinya kan low risk, low gain, high risk, high gain. Sekarang kita coba temukan sebuah teori zero risk dan high gain. Prinsip dasarnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat mengapresiasi prasangka kita kepadanya. Kalau prasangka kita baik kepadanya di dalam berbisnis, maka yang kita hasilkan pun seperti yang kita persangkakan. Tema yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah berdagang seperti pejuang. Saya bilang sama anak saya, "Nah, kalau ingin jadi orang kaya memang harus berdagang, tapi jangan pernah kamu bercita-cita jadi pedagang, jangan. Jangan sampai kamu jadi pedagang," nah, saya bilang. "Berdaganglah untuk menjadi seorang pejuang." Karena secara teori memang berbeda antara seorang pedagang dengan entrepreneur atau pebisnis. Pedagang cenderung berpikirnya pendek, untung dan rugi, dan itu pun kadang-kadang cuma dilihat di dunia. Sementara pebisnis biasanya lebih jauh visinya, investasinya berani untuk jangka panjang. Tetapi pejuang jauh lebih hebat. Kata Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup, babi juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, kera juga bekerja. Yang saya tahu, kehidupan babi itu memang sangat menjijikan. Dan pekerjaan kera itu dengan wajah rupanya yang buruk juga sangat tamak. Pastinya kedua hewan ini memang menjadi simbol di dalam Al-Quran sebagai simbol yang menjijikkan dan tamak serta merusak. Komunitas tangan di atas adalah komunitas dengan visi yang jauh. Dan mudah-mudahan Indonesia bangkit bersama komunitas tangan di atas ini. Kita lihat slide selanjutnya. Ini dari sekian banyak karakteristik sukses Nabi Muhammad SAW, saya pelajari banyak sekali. Saya ingin ambil satu saja yang paling ekstra. Sebetulnya dari semua rahasia sukses dagangnya Rasulullah SAW dan para sahabat itu, di mana sih kata kuncinya? Setelah bolak-balik baca buku, lihat ayat, lihat hadis, secara praktis kata kunci sukses Nabi Muhammad SAW ada pada satu kata kunci. Ini tetap monumental sebelum menjadi Rasul dan setelah menjadi Rasul. Ketika berdagang masih menjadi pegawainya Khadijah, dan ketika sudah tidak berdagang lagi setelah 40 tahun dan bertransaksinya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ingin lagi menjadi kompetitor bagi umatnya. Ternyata kata kunci itu adalah amanah. Setelah beliau betul-betul menjadi Al-Amin yang sesungguhnya, pasca menjadi Nabi, setelah itu Rasulullah tidak saya katakan tidak bekerja, tidak saya katakan tidak berbisnis, tetapi memang berbisnisnya sudah pion, dan saat itu dunia yang mengejar Rasulullah SAW. Jadi tidak lagi pontang-panting dengan investasi keduniaannya, tidak lagi punya jadwal ngantor untuk berdagang, tetapi memang sudah beyond, dan setelah itu memang dari langit tercurah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan memang pada akhirnya beliau dalam perjuangannya pakai unta yang terbaik, tetapi untuk kehidupan pribadinya sangat zuhud sekali. sering didapati dalam kehidupan Rasulullah SAW itu yang namanya hidup lapar dalam 7 hari 1 bulan itu biasa, dan tidak makan dengan roti yang baik untuk kehidupan pribadi sehari-harinya biasa, tetapi untuk perjuangan, untuk manfaat bagi kemanusiaan, untuk lahirnya sebuah peradaban baru, beliau sangat sangat boros mengalokasikannya. Jadi kalau untuk pebisnis barangkali begini, bisnis Anda akan terseok-seok selama hawa nafsu yang menjadi standar. Tetapi ketika prinsip perjuangan yang menjadi standar, maka nilainya akan berbeda. Amanah adalah karakter utama kesuksesan bisnis Rasulullah SAW. Jadi saya tidak perlu jelaskan yang lain. Ini saja satu kata kuncinya, dan inilah aset yang tidak terlihat, yang kemudian menjadi fondasi dari semua asetnya Rasulullah SAW. Amanah adalah harga mati yang tak dapat ditawar-tawar sedikitpun. Harga mati. Sikap amanah yang membedakan antara pedagang munafik dengan pebisnis muslim, khususnya di komunitas tangan di atas ini. Kenapa? Karena tunaikan amanah orang yang mempercayaimu, ini prinsip dasar. Dan jangan khianati orang yang mengkhianatimu, juga tidak bisa ditawar. Ketika seseorang berdagang bersama manusia yang dia percaya atau yang mengkhianatinya dengan prinsip ini yang saya sebut tidak akan pernah rugi selamanya, dan selalu mendapatkan keuntungan yang besar di dalam hidupnya. Ketika hidup dan berdagang untuk berjuang, ini menarik sekali. Kemarin saya kedatangan seorang tamu. Saat itu saya sedang rajin beristighfar. Saya kasih kata-kata kunci dari ceramah ini, mudah-mudahan bisa diamalkan. Ketika saya sedang banyak beristighfar pada hari itu, subuh-subuh, belum selesai saya beristighfar seperti yang saya targetkan, datang ke rumah saya seorang tetangga, minta waktu karena ada tamu yang akan datang ke kantor saya. Saya bilang, dalam rangka apa? Ya berbisnis dengan Allah, oke, saya setuju. Tapi Ustaz, kenapa saya beri pendahuluan seperti ini? Karena yang mau datang ini adalah adik Raja Emirat. Kalau ada orang bisnis didatangi oleh adik Raja, kira-kira apa yang ada di kepalanya? Apa kira-kira? Banyak lah ya. Tapi demi Allah, tidak terbetik sedikit pun di benak saya untuk itu. Saya sedang menikmati istighfar saya. Jadi saya ingat cerita Imam Ahmad ibn Hanbal yang satu hari jiwanya seperti digoncang, harus datang ke satu dusun yang belum pernah dikunjungi, hanya gara-gara mendengar ada seseorang yang ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad, tapi dia di ujung sana. Hanya gara-gara itu. Tapi seperti dikerangkeng jiwanya Imam Ahmad, dan berangkatlah beliau dengan ongkosnya sendiri. Sampai di dusun itu, beliau kemudian sholat di satu masjid, dan diputuskan untuk menginap di masjid itu. Sayang, keberpihakan tidak ada pada Imam Ahmad, marbot masjid mengusir beliau. Dan marbot masjid tidak tahu yang datang ini ulama besar. Imam Ahmad ngotot, saya akan tidur di mana saya berpijak saat ini. Tidak bisa, keluar. Tiba-tiba ada seorang tukang roti, penjual roti di luar yang menyambut beliau dengan baik. Bapak, boleh menginap di rumah ya? Tanpa curiga dan berterima kasih, kemudian menginaplah. Ada yang menarik. Sepanjang perjalanan, orang tukang roti ini beristighfar terus. Ketika melayani Imam Ahmad di rumahnya, memberi makan dan tempat tidur pun beristighfar terus. Imam Ahmad tahu dengan ilmunya yang tinggi bahwa istighfar itu bisa mengabulkan segala keinginan. Pegang kata kunci, ini rumus para pejuang. Imam Ahmad kemudian bertanya, "Saudara, sejak kita berjumpa sampai sekarang Anda melayani saya, Anda selalu beristighfar. Pertanyaan saya satu, sudah berapa banyak hajat-hajat Anda yang terpenuhi karena istighfar Anda ini?" "Oh, banyak sekali Tuhan, kecuali satu yang belum saya dapatkan." "Apa?" "Saya ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal itu." Apa kata Imam Ahmad? "Istighfarmu yang memenjara aku sehingga aku harus datang ke depan. Saya gak perlu macam-macam untuk berjumpa dengan seseorang sekelas adik raja. Allah yang tundukkan langit dan bumi. Tapi yang saya dapat demi Allah lebih daripada dunia dan seisinya ketika beliau datang ke tempat saya dan berbicara begini ceritanya. Hidup saya," dia bilang, "untuk berjuang. Saya dibesarkan di istana. Saya kuliah di California, jurusan bisnis. Salah satu mata kuliah saya," dia bilang, "adalah al-alaqah atau relationship, tentang hubungan. Lalu saya menulis paper. Profesor saya Yahudi ketika saya kuliah di California. Paper saya di mata kuliah profesor Yahudi saya ini adalah perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu sesama manusia. Itu judul papernya. Saya kira yang tidak pernah diajarkan di mata kuliah bisnis, khususnya bidang relationship itu. Dijelaskanlah bagaimana kesuksesan hidup seseorang, apalagi dalam berbisnis, hubungannya dengan ibunya, hubungannya dengan bapaknya, hubungan dengan saudara kandungnya, hubungan dengan tetangga, hubungan sesama bisnis, hubungan dengan penguasa, hubungan dengan orang kaya, hubungan dengan orang miskin, dan seterusnya. Ilmu yang tidak pernah diajarkan sang dosen Profesor Yahudi ini begitu luas, dari Quran dan Sunnah. Saya mau bilang, kalau Anda detail mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu semua sudah, kunci-kuncinya sudah Anda dapatkan. Profesor Yahudi ini penasaran, apa betul mahasiswa saya ini mengambil sepenuhnya dari Al-Quran. Akhirnya diuji. Saya pegang Quran, "Kamu bacakan tesis kamu." Diam-diam profesor ini memang sudah kepincut dengan tesisnya. Setiap ada ayat dibaca, profesor bilang, "Di ayat berapa?" Dan saya akan buka dulu untuk saya pastikan apakah yang kamu tulis di tesis itu betul-betul adalah dalam kitab suci itu. Ternyata alhamdulillah semuanya ada. Apa kata profesor ini? "Nanti malam kamu makan malam di rumah saya ya. Ceritakan isi tesismu ke istri saya, ke anak saya. Supaya dia mengerti bagaimana memperlakukan orang tua dan memperlakukan ilmu." Datanglah makan malam. Orang tersebut cerita kepada saya, satu keluarga semuanya berislam. Termasuk dosennya itu. Jadi mulainya memang dari hati dan menarik. Beliau ingin sekali pergi ke Albania tahun 88. Usianya memang sekarang sudah di atas 70. Dan sekarang dia pebisnis properti besar di Emirat. Dan bisnis propertinya di Emirat dan Dubai tidak bisa dihitung angkanya. Tapi datang ke Indonesia, ketemu tokoh-tokoh agama yang dia suka, lewat jalur-jalur komunikasi dicari siapa yang harus saya jumpa di Indonesia. Saya ingin berbagi dengan dia, dan dia bilang saya akan datang ke kantornya. Jadi dengan penuh ketawaduan, saya lihat protokolernya sebetulnya kolonel, tapi dia memanggilnya dokter. Ini dokter pribadi saya. Jadi protokolernya pun ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Ada yang menarik. Karena itu memang SOP dari kerajaan. Dia bilang, "Ketika saya ingin ke Albania, saya ingin membawa agama yang saya yakini. Saya ingin memberikan kebaikan dengan uang yang saya punya. Tapi kalau saya datang dengan tujuan untuk berdakwah, saya ditolak di Albania. Karena Albania yang tadinya 95% Muslim berubah jadi kafir 95%. Apa yang terjadi di Albania pada masa itu adalah, katanya, gaji seorang pegawai negeri termasuk selevel menteri itu cuma $50 pada masa itu. Miskin orang kalau jauh dari agama, jauh dari Tuhannya. Akhirnya dia putuskanlah untuk pergi atas nama Kadin, kamar dagang Emirat. Ya, namanya yang datang adalah dari rombongan pebisnis kamar dagang, pastinya pemerintah Albania akan menyambut dengan sukacita. Dari Emirat pula pada saat itu yang minyaknya sudah banyak ditemukan. Seandainya dia datang sebagai seorang dai yang berdakwah, mungkin wah itu ceknya cukup sulit itu. Karena datang sebagai orang Kadin dan rombongan Kadin, bahasa kitanya kira-kira gitu, disambut VIP. Kalau di dakwah nggak mungkin diperlakukan seperti itu. Jadi ada untung menjadi pengusaha. Ya, tidak seperti saya yang sekarang webnya lagi di blok. Tapi sebetulnya saya senang banget itu terjadi. Dengan demikian, situs-situs Islam akan bersatu, dan ke depan saya mau bikinin kantor berita Islam Nusantara, insya Allah. Pak Menteri telepon saya, minta maaf 5 kali, baru diantar. Saya nggak tahu kalau itu webnya. Saya bilang nggak apa-apa Pak, kalau saya sih nggak ada mantu. Tapi anak-anak di bawah kayaknya pengen, isunya panjang itu Pak. Ini bedanya kalau orang melihat akhirat dengan melihat dunia. Kalau orang melihat dunia itu, Ustaz gimana kondisi Ustaz? Ustaz lagi dipantau ya, jamaahnya diinterogasi ya. Itu yang saya sebut dengan schizophrenia paranoid. Orang kalau jauh dari agama, melihatnya dari sisi dunia terus, ketakutan itu gak mendasar. Sehingga melihat dakwah seperti teroris, melihat situs Islam seperti melihat senjata, ini delusi. Ini orang yang terserang schizophrenia paranoia. Begitu juga berdagang kalau gak ada tauhidnya, gak ada jiwa juang, kasihan. Rugi dikit, stres. Ya, dibohongin, stres. Stok hilang, depres. Lama-lama, psikosomatik. Kaya raya, tapi jeroannya rusak semua. Susah hidupnya dengan hartanya. Oke, saya kembali kepada Mr. Muhammad tadi. Ada 2 koper. Setelah disambut di ruang VIP, ada 2 koper. Koper pertama baju-baju, koper kedua Al-Quran isinya. Ini baru pedagang keren nih kayak begini. Demi Allah tidak ceritakan. Ketika masuk, apa namanya itu, dari conveyor dicek gitu ya, di scan, isinya Quran, tiba-tiba dia ditangkap. Anda telah melakukan kriminalitas tingkat tinggi di Albania saat ini karena Anda bawa kitab suci dan 1 koper pula. Saat itu dia sempat tegang juga. Lalu dia berbicara apa adanya. Saya datang ke sini untuk bisnis dan kitab suci ini perkataan Tuhan. Apa masalahnya? Tapi karena memang pebisnis ini memang tujuan untuk berjuang menegakkan agama Allah. Indonesia ini bisa ada Islam karena ada pedagang-pedagang yang membawa Islam ke sini. Dan insya Allah Indonesia akan tetap berdaulat dan eksis selama komunitas tangan di atas berdagangnya untuk menjadi pejuang. Tapi kalau berdagang untuk jadi pedagang, sodaqallahul azim. Saya nggak berharap apa-apa dari orang seperti itu. Itu orang capek saja dalam hidup. Jadi saya harus bagaimana? Ya, saya tidak tahu ini kejahatan besar. Sini. Di dalamnya adalah kitab kebenaran. Semua isinya firman-firman Tuhan. Dibacakan 1 ayat. Tiba-tiba pebisnis yang membaca satu ayat ini dikagumi oleh jenderal bintang satu pada saat itu. Akhirnya dia mengaku, saya ini sebetulnya anak seorang mufti. Ayah saya dibunuh gara-gara karena memegang agamanya. Dan sekarang saya terpaksa harus kafir. Tetapi sebetulnya ketika saya melihat ayat Al-Quran ini, hati saya tersentuh. Boleh saya minta satu? No. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang sudah disucikan. Jadi saya harus bagaimana? Kamu harus mandi dulu sana dan berwudu. Kemudian sholat dua rakaat. Betul-betul dilakukan oleh jenderal bintang satu itu. Dia berwudu, kemudian sholat dua rakaat. Cepat, mana Qurannya? Tidak. Sebelum kamu bersyahadat, saya tidak akan serahkan Quran ini. Bersyahadat ulama. Dan setelah dikasih dan bersyahadat, dia buka dua kancing baju atasnya dan dia peluk Al-Quran seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya selama ini. Dan dia bilang, saya akan bantu Anda sebatas yang bisa saya lakukan. Jadi orang-orang yang melakukan perjalanan dagang karena berjuang menegakkan agama Tuhannya dan kebenaran, itu yang saya sebut zero risk, high gain. Sampailah di hotel. Apa yang dia lakukan? Berbicara dengan Menteri Perekonomian Albania pada masa itu. Dan kemudian menterinya dikembalikan kepada agamanya, ternyata juga anak seorang mufti pada masa itu, yang ayahnya dibunuh. Jadi kalau baru web yang ditutup, saya kira itu cuma soal ada yang kalap belakangannya. Saya lebih suka kalau isu ini diperpanjang, karena gak ada ceritanya. Di era seperti ini, menang melawan media. Jadi saya berharap nanti komunitas tangan di atas pun, kalau ingin jadi pejuang, peperangan abad ini adalah peperangan media. Kalau cuma level mea terlalu kecil, saran saya kalau Anda mau main, ya main pertama di UKM untuk sekedar mea ya. Yang kedua, bermain di sektor non migas, terutama 10 produk utama itu. Itu yang kemungkinan Anda bisa leading di mea. Tapi terlalu kecil kalau levelnya cuma sampai ASEAN. Terlalu kecil. Saya berharap harusnya pada level dunia, bahkan sampai ke akhirat, insya Allah. Sampailah di hotel. Sampai kemudian, apa yang dilakukannya? Bisnis sekedar transaksi sudah jalan, tapi waktu dihabiskan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia ngobrol dengan seorang penduduk di situ dan ditanyakan tentang agamanya, dan dia mengaku sudah lama tidak sholat, sudah lama tidak lagi beribadah, sehingga hidupnya menjadi miskin seperti ini. Kemudian dia kasih tahu bahwa kamu harus begini, harus begitu. Si orang miskin ini kemudian tertarik, tapi dia merasa terancam karena menegakkan agama di Albania pada masa itu susah. Akhirnya si Syekh ini bilang, kamu berjalan 300 meter di depan saya akan ikut kamu dari belakang. Dan nanti pada saat kamu sudah sampai depan rumah, saya akan melihat kamu 300 meter dari rumah kamu. Nanti malam jam 12 saya datang ke situ. Siap. Diikuti dan kemudian lihat rumahnya. Jam 12 malam keluar. Datang ke rumah itu, ternyata sudah kumpul satu keluarga dan teman-temannya. Mereka ingin belajar sholat, diajarkan sholat. Kemudian kembali ke hotel. Besoknya datang lagi, udah lebih dari 10 orang. Rupanya Syekh Muhammad ini dipantau oleh teman-teman bisnisnya yang lain satu hotel. Di Albania ini kan kotanya gelap, tidak ada pub, tidak ada diskotik, tidak ada kafe. Kamu setiap jam 12 malam kemana? Party? Iya, dia bilang. Ada syarab, ada minuman? Ada. Ada banat, women, perempuan? Ada. Saya ikut ya? Tafadhol. Benar nih? Iya. Party ya? Iya. Jam 12 malam pun dia ikut. Sudah tunggu di lobi. Ternyata masuk ke rumah itu isinya perempuan yang berhijab dan orang-orang yang sudah duduk rapi. Mana katanya ada minuman? Ini air putih, kopi, teh, apa ini bukan minuman? Ini kadang-kadang orang bisnis nih, minumannya jadi mahal gara-gara hawa nafsu. Jadi gaya hidupnya kacau. Ini saya cuma ingin mengingatkan aja. Katanya ada perempuan, ada tuh perempuan sebenarnya. Lu bohongin gue loh. Bohong apanya? Lu nanya ada perempuan gak? Gue bilang ada. Lu nanya ada minuman kan? Ada. Kalau minuman keras, gue kan gak bilang ada minuman keras di sini. Yaudah tunggu aja sini sebentar. Oke. Setelah dilihat praktek salat, ruku dan sujud, apa katanya? Saya tidak pernah melihat satu agama, satu ajaran di mana wajahnya berkali-kali disetarakan dengan telapaknya, disejajarkan dengan telapak kakinya, disejajarkan dengan telapak kakinya untuk memuliakan Tuhannya. Sungguh, ini sesuatu yang baru dan ajaib bagi saya. Dijelaskan lebih jauh, ternyata miliuner ini akhirnya masuk Islam kuda pada malam hari itu. Coba bayangkan betapa banyak sekali manfaat yang diberikan. Ini satu kasus. Kita lihat miliuner sini. Saya mengenal beliau dan sudah pernah ke rumah beliau di Riyadh sebetulnya. Eksotis sekali dan sangat apa ya, etnik. Walaupun saya tidak ketemu langsung dengan beliau, dengan anaknya pada saat itu. Ketika saya masih fresh graduate di Riyadh. Sulaiman Al-Raji, bilioner 7,7 billion US dollar ini, urutan ke 120 orang terkaya dunia. Bergaya hidup sederhana, berjiwa kasih pada orang miskin. Saudara kaya untuk orang miskin. Kalau berdagang untuk jadi orang kaya, orang munafik juga bisa. Jadi jangan nanggung maksud saya. Tapi kalau berdagang untuk memberikan manfaat kepada orang miskin, saya kira itu prinsip para pejuang. Saya punya umur dengan saya, kawan saya ini seumur saya, teman saya waktu di pesantren. Dia kemarin mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tahun 2014 dari Presiden SBY. Dia punya lukisan, dia berani bertarung bahwa lukisan tangan saya sebagai seorang muslim insya Allah lebih bagus daripada Monet dan Van Gogh. Karena, dan saya tahu persis, dia melukis satu lukisan masterpiece-nya itu kira-kira sampai hampir setahun. Namun, dia tidak hanya ingin melukis di atas kanvas. Walau sudah ditawar oleh sebuah galeri terkenal di London, dan dia mengatakan ini lukisan tidak pernah ada di dunia dan kualitasnya bagus. Persoalannya satu, kaligrafi, kami tidak bisa menerimanya. Dia tidak kecewa dan tidak lantas kemudian kehilangan prinsip. Kalau gitu gambar orang deh kayak Da Vinci atau kayak Monet. Nah, saya harus buktikan bahwa tangan muslim juga ada pada level tingkat dunia. Sementara lukisan saya belum laku, saya akan melukis dalam kanvas kehidupan untuk orang miskin. Dan dia termasuk juara pertama dan sekarang tidak ada lagi kategorinya. Dan MNC Group tidak bisa lagi bikin pahlawan selevel dia karena semua kategori itu sudah dia rebut. Dan susah untuk mencari di atasnya. Dan dihabiskan hidupnya untuk orang miskin walau rumahnya sendiri masih kontrak. Dan dia biayai orang miskin sepenuhnya dari bisnis dia 90% untuk orang miskin. Tapi apakah kehidupannya kemudian morat-marit? Allahu Akbar, sangat banyak sekali manfaatnya dan asetnya sebetulnya bisa dinilai triliunan. Tapi dia menikmati dengan kesederhanaannya. Sebenarnya saya juga lagi banyak belajar sama dia. Tapi luar biasa, dia melukis untuk orang miskin. Siapa yang menyumbang untuk orang miskin nilainya sekian, lukisan saya sepenuhnya untuk dia. Saya ambil sedikit saja untuk biaya produksi melukis lagi dan sepenuhnya buat orang miskin. Diajarkan bagaimana orang-orang miskin di daerah Sragen itu kemudian dibuatkan MCK-nya dan bagaimana ditingkatkan taraf hidupnya. Lanjut. Kalau mau dilihat dari Indonesia yang asli, kita mengenal yang namanya Kiai Haji Samanhudi 1868-1956. Ini pendiri Syarikat Dagang Islam. Saya tidak ingin masuk kepada ormas yang sekarang, tetapi beliau adalah seorang sanggar batik di Pasar Lawean Solo. Pendiri Syarikat Dagang Islam yang berjuang melalui parlementer, evolusioner, dan non-kooperatif terhadap kolonial. Kemarin, ketika ada demo di Jakarta, saya beritahu teman-teman yang atas nama gerakan Syarikat Jakarta, di Jakarta ini, 87% tanahnya sudah bukan milik pribumi lagi. 13% tanah milik pribumi, 4% itu tanah wakaf. Dan itu pun separohnya belum ada suratnya. Kemungkinan bakal dirampok lagi oleh penjajah di sini. Saya mau tahu orang Jakarta berapa orang? (tuh) 87% tanah Jakarta bukan lagi milik pribumi. Jangan salahkan mereka. Memang kita yang sedang tidur. Dan insya Allah komunitas tangan di atas yang akan merebut kembali. Ini fakta. Kemarin teman saya kedatangan tamu dari Malaysia yang ingin beli ban di Bogor. Saya nggak usah sebut nama ban yang jelas sudah terkenal di Indonesia. Berharap dapat harga rendah dari tangan pertama, ternyata alih-alih dibuat di Indonesia, nggak boleh transaksi di Bogor, harus di Singapura. Ini negeri siapa? Miris, karena malu, oke kita cari pisang. Sektor non-migas, rendah teknologi, insya Allah Indonesia bisa. Pergilah ke Tangerang, dan ada perkebunan pisang. Sampai di sana pun tidak boleh transaksi di Tangerang, harus di Singapura. Miris memang. Tapi ini faktanya. Siapa yang harus merebut kembali? Komunitas tangan di atas. Ini fakta. Dibutuhkan Kiai Haji Samanhudi yang lain. Dan insya Allah, kalau acara ini terus dibuat sedemikian rupa, dan Anda didampingi oleh orang-orang yang bermental pejuang dan berpegang teguh kepada agamanya, saya kira bukan cuma MEA yang bisa kita juarai. Walau sekarang kita masih di bawah Malaysia, tetapi insya Allah kalau kita berjalan bersama-sama, kami juga sudah bangun jaringan ulama dan dai se-Asia Tenggara. Tinggal saya konversi bagaimana caranya persatuan ulama dan dari Asia Tenggara ini bukan mumui, tapi miumi. Memang kita kelompok muda yang melakukan gerakan ini, insya Allah kita akan tinggal konvensi mempunyai nilai ekonomi. Artinya saya dengan jaringan saya siap bekerja sama dengan komunitas tangan di atas. Saya baru pulang dari Kelantan setelah pertemuan tingkat ASEAN. Saya kemudian diminta menjadi penasehat mendirikan 3.000 rumah haji se-Malaysia, dan di Kelantan baru berdiri 200, di Kuala Lumpur ada 60, dan pengusaha yang tobat, yang mengembalikan hidupnya untuk jalan agama, dan dia pemilik percetakan terbesar se-Malaysia, siap juga menggandeng kita, dan sekarang kita bekerja sama. Kalau pengusaha yang turun untuk agamanya, lalu didampingi ulama, biasanya memang cepat. Komunitas tangan di atas harus berjalan bersama para ulama. Sebab kalau cuma sama-sama pedagang aja, kurang berkembang, kurang gaul. Dan Anda tidak akan bisa melakukan lompat-lompatan besar. Samanhudi, dengan gerakannya sampai berdiri Syarikat Dagang Islam, karena pedagang yang satu ini memang akrab bersama ulama. Dan Indonesia bangkit bersama pedagang yang berjuang bersama ulama. Slide selanjutnya, next. Terakhir saya ingin katakan begini. Kalau ingin menjadi pedagang sebagai pejuang, prinsipnya satu. Transaksi Anda harus bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bergabunglah dengan kafilah surga, dan kafilah surga biasanya adalah bertransaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang berani mengorbankan harta dan jiwanya untuk ditukar dengan surga. Dan orang seperti ini akan mendapatkan yang aman, yang namanya zero risk dan high gain, karena dia bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok tangan di atas, insya Allah, yang terdepan di Indonesia untuk bertransaksi seperti ini. Sebagai penutup, next slide. Kalau memang sudah siap ingin menjadi pedagang sebagai pejuang, ingat ceritanya Tariq bin Ziyad. Usai membakar semua kapal perang sehingga tak terfikir untuk kembali ke tanah air, Tariq bin Ziyad kemudian berorasi, dan orasinya ini biasanya dihafal oleh para pemuda-pemuda muslim. Al-bahru wara'akum wal-aduwu amamakum fa'inal mafar. Saya pernah menelusuri jejak Tariq bin Ziyad dari Maroko menyeberangi Selat Gibraltar sampai ke Almeria di Spanyol, bahkan ke Madinat Az-Zahra, sampai ke Madrid. Saya telusuri, memang luar biasa perjalanannya. Tapi ada menarik. Kalau ingin menjadi pedagang berjiwa pejuang mulai hari ini, seperti Tariq bin Ziyad, setelah bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, siapkan kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala, siapkan kafilah tangan di atas. Siapa di antara komunitas ini yang siap menjadi pejuang, maka bakarlah perahu di belakang, jangan berpikir untuk kembali. Tariq bin Ziyad tahu persis, pasukan ini kalau masih ada dua pikiran, ingin kembali pulang, ingin kembali ke dunia yang lalu, tidak akan kuat dan tidak akan fokus menghadapi masa depan. Dibakar semua perahunya, panglima, tentara semua kaget. Kenapa perahu perang kita dibakar? Bagaimana kita akan kembali? Jangan berpikir untuk kembali. Jangan berpikir untuk mati di kampung. Jangan. Dan saya tidak sarankan komunitas tangan di atas investasi kuburan di Indonesia. Jangan. Walau saya pernah diminta menjadi bintang iklan. Lo pikir gua pocong? Lihat, Rasulullah apakah mati di kampung? Tidak. Di bumi hijrah. Abu Bakar dan Umar, orang Mekah, apakah mimpi untuk mati di Mekah? Tidak. Lihat, para sahabat Nabi, ada yang meninggal di mana? Di Syam, di Homs, Aljazair, bahkan terakhir ditemukan di Roma. Karena mereka berpikir berdagang dengan Allah, mencari harta untuk tegakkan agama Subhanahu wa taala, dan mati di bumi hijrah. Gak usah pikirkan atas dalil yang tidak penting. Tapi kalau ada yang bisnis itu ya silahkan, ya gak apa-apa, bukan haram, gak apa-apa. Tapi khusus komunitas tangan di atas, janganlah mimpi mati di kampung. Mimpilah mati berdagang sebagai pejuang di bumi hijrah, menegakkan agama Allah. Pasukan, kapal sudah kita bakar, laut di belakang dan musuh di depan. Kemana arah akan kalian tempuh? Tempur. Hidup dan mati. Dan setelah itu teranglah Eropa sampai ke Madrid. Dan Islam menjayakan itu semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermakna. Semoga komunitas tangan di atas, walau tidak semuanya hadir, adalah pedagang yang ingin menjadi pejuang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.